Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah pengertian yang baik. Amin.